bagaimana memberi makan hewan dengan bangkai. Kalau mayoritas makanannya bangkai, misal orang punya kolam lele, dikasih bangkai terus sehingga itu menjadi makanan pokok, maka lele itu menjadi hewan yang disebut dengan jallalah. Jallalah yaitu yang memakan najis. Maka lele itu enggak boleh dimakan kecuali telah dibersihkan dengan cara diberi makan yang baik, yang halal, sekian waktu yang diperkirakan daging-daging di lele itu sudah berubah. Ya. Diperkirakan berapa hari terjadi perubahan dengan makan yang baik, yang halal, baru boleh dikonsumsi. Tapi kalau makanan yang najis itu hanya sesekali, tidak dominan, tidak lebih banyak atau tidak banyak, maka hewan itu tetap halal dan tidak termasuk jallalah.